Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan dan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir Asyindi Rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke-61. Iqra Abbas. Hasan, ikra masuk. Qala rahimahullah al-hadithul hadi wasittuna, hadis yang ke-61. An Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, dari sahabat Shaddad bin Aus, semoga keridhaan Allah Allah berikan kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah telah menulis telah memerintahkan, telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, maka apabila kalian membunuh, fa ahsinu, maka perbaguslah al qitlah dalam pembunuhan tersebut. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih, fa'ahsinu, maka perbaguslah oleh kalian azibhata dalam penyembelian tersebut. Waliyuhidda ahaduhum syafratahu, dandaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pesonya. Waliyurih zabihatahu, dan menyenangkan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala rahimahullah, al-ihsanu naw'an, ihsan ada dua jenis. Yang di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ihsan, untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Segala sesuatunya kita diperintahkan untuk melakukan dengan ihsan, untuk berbuat ihsan, berbuat kebajikan, sampai ketika membunuh. Maka membunuh pun harus dengan baik, harus dengan ihsan. Di dalam menyembelih, menyembelih pun harus dengan ihsan. Tentu di dalam perkara-perkara yang lain, selain dalam perkara mengalirkan darah atau menumpahkan darah, harus apa? Ihsan. Apakah itu ihsan kepada tetangga, ihsan kepada saudara, ihsan kepada kedua orang tua, ihsan kepada suami, ihsan kepada istri, dan seterusnya. Dalam semua perkara Allah perintahkan untuk ihsan, untuk berbuat baik. Qala rahimahullah, al-ihsanu naw'an. Ihsan itu ada dua jenis. Ihsanun fi ibadatil khaliqi. Ihsan di dalam beribadah kepada pencipta. Bagaimana ihsan di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bi an ya'budallaha ka'annahu yarahu. Yaitu seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Dalam semua ibadah, apakah sholat, dia sholat dalam keadaan seakan-akan melihat Allah. Ataukah puasa, dia puasa seakan-akan dia melihat Allah. Dalam membaca Al-Quran, seakan-akan dia melihat Allah. Di dalam berzikir, seakan-akan dia melihat Allah. Dan di dalam ibadah-ibadah yang lain, di dalam beribadah, dia seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'illam yakun yarahu, fa'innallaha yarahu. Jika dia tidak bisa melihat Allah, dan tidak mungkin bisa ketika di dunia itu melihat Allah, fa'innallaha yarahu, maka sesungguhnya Allah melihat dia, melihat orang yang beribadah. Dan ini sudah kita lewati di dalam hadis arba'in. Hadis yang keberapa ini, Rahmat, dalam arba'in? Hadis berapa? Berapa kali? Hadis yang kedua. Hadisnya siapa, Fis? Hadis Jibril. Hadis Jibril yang dikenal dengan apa? Ihsan. Yang waktu itu malaikat Jibril bertanya dengan beberapa perkara. Ya, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang hari kiamat. Lafadznya apa kali itu? Fa'abini anil ihsan. Kemudian jawaban Rasulullah apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ketika ibadah tersebut, seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan ihsan. Beribadah seakan-akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan yang kedua apa? Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka apa? Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya melihatmu, merasa diawasi oleh Allah, merasa ketika sedang melakukan ibadah itu dilihat Allah. Oh, saya sholat dilihat Allah, diawasi oleh Allah. Oh, saya baca Al-Quran dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Saya berdoa, ketika berdoa merasa dilihat Allah. Berzikir, ketika berzikir merasa dilihat oleh Allah. Istighfar, ketika istighfar merasa dilihat oleh Allah. Ini tingkatan yang kedua dari ihsan. Yang dikatakan ini dalam bab apa? Dalam bab apa ini? Dar muraqabatullah, muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa huwa al-jiddu fil qiyami bi huquqillah ala wajhi an-nushi wa takmili laha. Dan dia, apa itu ihsan? Dalam beribadah kepada Allah seakan-akan bisa melihat Allah atau merasa diawasi oleh Allah, yaitu al-jiddu, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh fil qiyam, di dalam menunaikan huquqillah, hak-hak Allah. Bersungguh-sungguh di dalam mentauhidkan Allah. Bersungguh-sungguh di dalam mencintai Allah. Bersungguh-sungguh di dalam takut kepada Allah. Bersungguh-sungguh di dalam berserah diri, bertawakal kepada Allah. Sungguh-sungguh di dalam sholat. Bersungguh-sungguh di dalam puasa. Bersungguh-sungguh di dalam berzikir. Jadi sholatnya bersungguh-sungguh, bukan main-main. Atau bukan seenaknya. Tidak pula semaunya, bersungguh-sungguh. Kenapa? Merasa dilihat oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah, maka akan bersungguh-sungguh di dalam menunaikannya. Apalagi menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan a'zamul huquq, hak yang paling agung, hak yang paling besar yang harus kita tunaikan. Ala wajhin nushi, dengan cara apa? An-nus, menasihati, menasihati jiwa untuk melakukan ibadah tersebut kepada Allah. Wa takmili laha, dengan cara apa? Menyempurnakan ibadah tersebut. Dengan takmil, dengan menyempurnakan. Sholat ditunaikan dengan sungguh-sungguh dan sempurna. Menyempurnakan sholatnya. Syarat diantara syarat sholat dikerjakan. Rukun diantara rukun sholat dilakukan. Sunnah diantara sunnah sholat dikerjakan. Wajib diantara wajibnya sholat juga ditunaikan. Sholat dengan bersungguh-sungguh dan berupaya menyempurnakannya. Ini berupaya, berusaha. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ibadah kita, sholat kita, ini masih banyak kekurangan. Masih banyak apa? Kekurangan. Itu kita sadari, kita akui. Makanya setelah sholat dituntunkan kepada kita untuk membaca apa? Istighfar, astagfirullah. Kenapa? Masih banyak kekurangan di dalam sholat kita. Mungkin dalam niatnya, mungkin dalam kekhusukannya, mungkin dan yang lainnya. Masih banyak kekurangan. Maka berupaya, berusaha untuk menyempurnakan ibadah tersebut, sholat. Demikian juga puasa, berupaya menyempurnakannya. Demikian juga berzikir. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Itu ihsan jenis yang pertama. Ihsan fi ibadati al-khaliq. Berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah. Qala wa ihsanun fi huquqil khalqi. Jenis yang kedua adalah ihsan, berbuat baik di dalam hak-haknya makhluk. Dalam hak-haknya makhluk. Siapa makhluk itu? Ya, masuk di dalamnya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah termasuk makhluk. Berbuat baik, ihsan, berupaya, berusaha untuk secara sungguh-sungguh menunaikan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga setelah itu kedua orang tua berupaya, berusaha untuk menunaikan dengan sungguh-sungguh hak kedua orang tua. Kemudian hak kerabat, saudara, tetangga, teman dan lain sebagainya. Itu al-khalq, makhluk. Sampai kepada hak binatang dan tumbuh-tumbuhan, yang nanti akan jelaskan oleh beliau rahimahullah. Qala wa aslul ihsanil wajibi an taquma bi huquqihimul wajibah. Dan asal pokok ataupun dasar ihsan yang wajib, pokok atau dasar ihsan berbuat baik yang wajib. Di sini menunjukkan ada berbuat wajib, berbuat kebaikan itu hukumnya wajib. Yaitu antakuma bihuquqihim alwajibah. Engkau menunaikan hak-hak mereka yang wajib. Menunaikan hak dari makhluk tersebut, hak-hak yang wajib, yang harus ditunaikan. Dan kita tahu kata wajib adalah apa? Yang diperintahkan oleh asyari amran jaziman, dengan perintah yang pasti, yang harus, yang buahnya barang siapa yang melakukan mendapat pahala, dan yang meninggalkan berhak mendapat apa? Dosa dan siksa. Maka kalau seorang menunaikan kewajiban, dia berhak mendapat pahala, termasuk berbuat ihsan di sini. Kalau dia meninggalkan, maka dia berdosa, berhak mendapatkan siksa. Qala kal qiyami bibirril walidain, seperti menunaikan bakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu wajib. Itu apa? Wajib bagi setiap anak, dan semua kita adalah anak. Wajib bagi semua kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan itu termasuk ihsan yang wajib. Berbakti kepada kedua orang tua. Qala wasilatil arham, seperti juga apa? Menyambung hubungan kekerabatan. Kekerabatan seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan selain mereka. Menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka adalah wajib. Adalah apa? Wajib. Qala wal insafi fi jami'il muamalat, dan termasuk menunaikan ihsan yang wajib adalah insaf, adil, fi jami'il muamalat, pada seluruh pergaulan, muamalah, apakah jual beli, apakah sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Adil di sini wajib. Berbuat adil dalam semua muamalah, dalam semua bentuk pergaulan adalah wajib. Bagaimana bi'ta'i jami'i ma'alaika minal hukuk, dengan memberikan, bagaimana cara ihsan kepada semua tadi yang itu merupakan kewajiban, dengan memberikan seluruh apa yang ada padamu dari hak-hak, yaitu engkau menunaikan semua kewajiban yang diwajibkan kepadamu atas mereka. Apa yang diwajibkan kepadamu kepada orang tua harus engkau tunaikan, karena itu adalah hak mereka, harus ditunaikan, wajib ditunaikan. Demikian juga kepada kerabat, memberikan hak mereka, yang hak mereka adalah kewajiban kita. Hak mereka adalah kewajiban kita. Semua kewajiban yang diwajibkan atas kita, yang merupakan hak mereka, harus kita tunaikan. Kama annaka ta'khudu malaka, sebagaimana engkau ta'khudu mengambil malaka, apa yang menjadi bagianmu, milikmu, yaitu apa? Hakmu. Engkau mengambil hakmu yang merupakan kewajiban orang lain terhadapmu. Seperti itu pula engkau wajib memberikan hak mereka, yaitu menunaikan kewajibanmu atas mereka. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. Jangan menyekutukan sesuatu dengan Allah, apakah bentuknya itu para wali atau para nabi atau orang soleh atau kayu besar atau batu besar ataupun yang lain. Jangan engkau menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, termasuk sesembahan orang sekarang, sembahan yang baru, yang kata para ulama ini apa? Sesembahan yang baru. Apa itu? Sebagian orang mengatakan setan gepeng. Ini menjadi sesembahan. Pada sebagian orang ini nomor satu. Ini yang disembah. Pokoknya apapun, kalau sudah HP, sudah itu. Selainnya kalah. Baik di dalam mencintai, baik di dalam mengagungkan, dan jenis-jenis ibadah yang lain. Termasuk, di dalam ayat ini adalah, jangan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, yaitu sesuatu bisa berupa HP kita. Jangan sampai menyekutukan Allah dengan HP. Dalam mencintai sama, mencintai Allah sama dengan mencintai HP. Kecintaannya sama besar. Dalam mengagungkan sama. Apalagi kalau lebih. Lebih mengagungkan HP daripada mengagungkan Allah. Lebih menjawab panggilan HP daripada menjawab panggilan Allah. Ini berarti menyekutukan Allah dengan HP. Qala wa bil walidaini ihsana. Wa ahsinu bil walidain ihsana. Dan berbuat baiklah kalian terhadap kedua orang tua ihsanan, dengan sesungguhnya. Perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, dan dengan kerabat yang dekat. Wal yatama, berbuat ihsanlah kepada anak-anak yatim. wal masakin dan orang-orang miskin, wajari dzil qurba dan tetangga yang masih ada hubungan kerabat, mungkin di sekitar kita, depan, samping atau belakang rumah kita tetangga tapi masih ada hubungan kerabat. Waljar dzil qurba, ini tetangga yang masih ada hubungan kerabat. Waljaril junub, dan tetangga yang jauh, tetangga yang bukan kerabat. Wasahibi bil jambi, wasahibi bil jambi, dan teman, sebagian menafsirkan adalah para istri atau para suami. Berbuat baiklah kepada mereka. Sebagian mengatakan teman perjalanan, teman di dalam apa? Safar. Qala wa bunis sabil, dan berbuat baiklah kepada para musafir. Ibnu sabil. Fa amara bil ihsani ila jami'i haula, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh mereka. Siapa? Orang tua. Wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Kerabat, wajib berbuat baik kepada kerabat. Anak yatim, wajib berbuat baik kepada anak yatim. Orang-orang miskin, tetangga yang masih kerabat, tetangga yang bukan kerabat, teman dalam perjalanan, ataupun istri. Demikian juga orang-orang yang sedang safar atau bepergian. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua mereka. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.